rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Akhir dari pembahasan kita, kita membaca apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang adanya fenomena ataupun gambaran sebahagian orang yang mereka menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja dalam mengamalkan syariat Islam. Dan ini adalah sebuah kesesatan. Ini adalah sebuah penyimpangan. Di mana seseorang tidak menginginkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Al-Quran. Apakah dengan alasan bahwa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan akal mereka, atau dengan alasan bahwa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu', berbeda dengan Al-Quran semuanya mutawatir, atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Maka mereka-mereka yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dhalun mudhil, sesat dan menyesatkan. Sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah pada pertemuan kita yang lalu saat kita membaca keterangan yang beliau sebutkan dalam kitab A'unul Bari bi bayani ma tadammanahu syaruh sunnah lil Barbahari. Beliau membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah, oleh Rasulullah, sama seperti yang dihalalkan oleh Allah azza wa jal, dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah pun demikian, sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberi wahyu oleh Allah azza wa jal bersama dengan Al-Qur'an yang semisal, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau sampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, tidak berbicara tentang agama, menyampaikan syariat Allah azza wa jal dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Berikutnya lebih lanjut Syekh Rabi', kita masih membaca keterangan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Syekh Rabi' menyatakan, falladhi yuharrimuhu ar-rasulu mithlu alladhi yuharrimuhu Allah. Maka segala sesuatu yang diharamkan oleh Rasul itu sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Idza ja'at sunnatun bitahlili au tahrimi, apabila datang sebuah sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitahlilin, menghalalkan sesuatu, au tahrimin, atau mengharamkan sesuatu, fahiya min hadhihi an-nahiyati at-tashri'iyyati tusawi al-Qur'an. Maka dari sisi keabsahan secara syar'inya, hukumnya itu sama dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Misal Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan memakan babi, dagingnya, lemaknya, sumsumnya, jeruannya, darahnya, segala sesuatu yang dari babi itu haram. Sementara di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan al-kalb, tentang anjing yang dipelihara, diajari, dididik untuk berburu. Dan ketika binatang tersebut menerkam buruannya untuk tuannya, maka halal untuk dimakan buruan tersebut. Namun Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keharaman memakan anjing tersebut. Di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyebutkan tentang hukum memakan daging anjing tersebut. Tetapi Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengharamannya. Bahkan lebih tandas lagi, Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa anjing tersebut dan yang muncul darinya adalah binatang yang najis, bahkan tingkat najisnya adalah najis yang paling besar, paling berat. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seekor anjing yang menjilat bejana salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu, maka hendaklah dia mencucinya, sab'an, sebanyak terulang 7 kali. Ulahunna bit-turab, yang pertama, cucian yang pertama itu dicampur dengan tanah. Sampai seperti ini bahayanya najis yang ada pada anjing tersebut, apakah liurnya ataukah kotorannya, kencingnya, beraknya, darahnya, keringatnya yang muncul dari binatang ini. Sementara babi yang jelas diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, tingkat kenajisannya mutawasyotah, tengah-tengah, sama dengan najis-najis yang lain. Ditambah lagi di sana ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kullu dhinabin minasiba'i fa akluhu haram. Segala binatang yang memiliki taring dan menggunakan taringnya untuk menerkam mangsanya, maka mengkonsumsi binatang buas ini hukumnya adalah haram. Ditambah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalb. Beliau mengharamkan, melarang untuk mengambil dari harga anjing, menjualnya, dididik, kemudian dijual, dan dia memakan harga atau keuntungan dari jual beli anjing tersebut. Ini haram. Sekian banyak dalil yang menyebutkan tentang haramnya anjing tersebut untuk dikonsumsi. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala apabila mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, Allah tabaraka wa ta'ala juga mengharamkan harganya, nilai jualnya. Mereka-mereka yang mencukupkan diri dengan Al-Quran akan mengatakan, enggak ada pengharaman anjing dalam Al-Quran. Halal, silakan. Kaum muslimin boleh memakan daging dari binatang yang sangat najis ini, karena tidak ada dalil pengharamannya dalam Al-Quran. Sesat dan menyesatkan. Walau mereka menamai kelompok mereka dengan tafsir Al-Quran, kami adalah orang-orang yang paling tahu, mengerti, faham tentang tafsir Al-Quran, dan dalam Al-Quran tidak ada pengharaman tentang binatang yang najis yaitu anjing ini. Kita katakan bahwa tafsiran kalian tidak bersumber dari jalan yang benar. Tafsiran kalian dari muncul atau keluar dari kepala-kepala kalian yang jauh dari bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Rabi hafizahullah di sini menegaskan, idza ja'at sunnatun bitahlilin aw tahrimin fa hiya min hadhihi an-nahiyati at-tashri'iyyati tusawi al-Qur'an. Apabila datang sunnah Nabi, hadis dari Nabi yang sahih menyebutkan tentang penghalalan sesuatu ataupun pengharaman sesuatu, maka dari sisi at-tashri'iyah, penetapannya sebagai syariat Islam ini sama dengan penetapan yang ada dalam Al-Quran. Kama la yajuzu an taruddan nasal Qur'ani, la yajuzu an taruddan nasal Nabawi. Sebagaimana engkau tidak boleh, haram bagimu untuk menolak dalil yang ada dalam Al-Quran pun demikian, haram bagimu, tidak diperbolehkan untuk menolak dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuma sawa, keduanya itu sama dari sisi at-tashri'iyah, penetapannya sebagai syariat, penetapannya sebagai dalil untuk mengamalkan Islam, kedua-duanya sama. Al-Qur'anu tufassirul Qur'an was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Usulus Sunnah. Was-sunnatu, dan sunnah Nabi itu, tufassirul Qur'an, menjelaskan keumuman hal-hal yang masih global yang ada dalam Al-Qur'an. Wa hiya ay as-sunnah dalailul Qur'an, sunnah itu merupakan rambu-rambu bagi Al-Qur'an. Ibarat jalan, ada di sana rambu-rambunya yang memberikan arahan kepada orang-orang yang menggunakan jalan tersebut, kemana dia harus berbelok, kapan dia akan memasuki daerah-daerah yang rawan, tikungan-tikungan tajam, tanjakan-tanjakan tinggi, dan turunan-turunan yang berbahaya. Ada rambu-rambunya sehingga pengguna jalan tersebut sudah berhati-hati jauh sebelum dia memasuki areal-areal yang berbahaya tersebut. Demikian pula dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan rambu-rambu bagi Al-Qur'an. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia harus mengamalkan ayat ini? Semua disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di awal kitab ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah telah menyebutkan, al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Islam itulah sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu adalah Islam. Artinya tidak bisa dipisahkan antara keduanya. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Yang satu tidak akan mungkin bisa tegak, yang satu tidak akan mungkin bisa diamalkan dengan benar kecuali ditopang, dibantu, didukung, dikuatkan dengan yang lainnya. Mengamalkan Islam hanya bersumber pada Al-Quran, tanpa dukungan dan topangan dari sunnah, gak akan mungkin Islamnya tegak. Justru dia terjatuh pada berbagai macam penyimpangan. Demikian pula seorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku sangat menghormati beliau sehingga ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam menerima hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hadisnya itu maudhu', enggak mau tahu dia, yang penting ini ada, dikatakan sabda Nabi, Rasul bersabda, atau disandarkan kepada Nabi, yang jelas ini sudah datang dari Nabi, maka saya imani. Walau ada hadis-hadis palsu yang menyebutkan tentang praktek-praktek kesyirikan, praktek-praktek kebid'ahan, dan melampaui batas dalam memuliakan orang yang saleh, tetap dia terima, dia amalkan. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengharamkan, melarang tentang kesyirikan, dan hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, dia enggak mau tahu. Yang penting ini ada hadis dari Nabi menyatakan boleh melakukan demikian. Kedua-duanya keliru. Yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja keliru, dan yang tidak mau melihat kepada Al-Quran dan mencukupkan dengan sunnah Nabi pun demikian juga keliru. Sehingga yang benar adalah fahuma sawa, keduanya sama, seiring berjalan. Memahami Al-Quran dengan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidha qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innama harrama rasulullah mithla ma harrama Allah. Oleh karena ini maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah yang menegaskan dalam Al-Qur'an. Allah yang berfirman, memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil dan meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul dan yang dilarang oleh Rasul. Wa ma atakumur rasulu, dan apa yang didatangkan dibawa oleh Rasul berupa syariat Islam, berupa sunnah-sunnah beliau, fakhudhuhu, ambil, jadikan sebagai pedoman, amalkan. Wa manahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, larangan-larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita kaum muslimin, maka tinggalkan larangan-larangan tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala yang menegaskan di dalam Al-Quran, sehingga orang-orang yang menyatakan bahwa cukup bagi kami Al-Quran, pada hakikatnya dia adalah dusta, bahkan mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan dan memerintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, Al-Qur'aniyun malahidatun wa zanadiqah, wa qad ijtama'a a'immatu ahli sunnati wa ahli al-bid'i 'ala takfirihim li'annahum raddu sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'aniyun, maka mereka-mereka yang diistilahkan dengan Al-Qur'aniyun, yang hanya mencukupkan mengamalkan Islam dengan Al-Qur'an saja tanpa melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka adalah malahidah, mulhid, zanadiqah, zindiq, orang yang pada hakikatnya keluar dari Islam, kafir mereka. Mereka adalah orang-orang yang pada hakikatnya kafir, walau KTP-nya Islam, walau punya majelis-majelis tersendiri yang mengesankan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berpegang teguh dengan Al-Quran, tetap pada hakikatnya mereka adalah malahidah zanadiqah, orang-orang yang kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan sepakat ulama ahlu sunnati wal jamaah menyatakan bahwa mereka Al-Quraniyun adalah malahidah kufar. Allahu alam bussawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Tafadhalu barakallahu fiikum.